السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور فأصبحنا من المؤمنين. اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita kembali dipertemukan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan beribadah sampai dengan maghrib ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapuskan dan aib kita ditutup, khususnya di hari kiamat saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kerabat kita, saudara-saudari kita yang belum memeluk Islam sampai dengan maghrib ini, dimanapun ia berada, dekat ataupun jauh, dikuatkan hatinya oleh Allah untuk berislam, membacakan syahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila itu teman kita di pekerjaan, kita bisa dipersatukan kembali di surga dengan syahadatnya. Ke ia tetangga kita dalam kehidupan, dipersatukan kembali menjadi tetangga di alam nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk yang ketiga, bila ada di antara saudara-saudari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit seberat apapun, sampai di meja kami ada di antara jemaah yang meminta kepada kita semua untuk berdoa bagi seorang hamba Allah yang baru masuk Islam dan Allah uji kemudian dengan penyakit, ini sedang dalam keadaan kritis di ICU. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ibu Magdalena, semoga Allah anugerahkan segala kebaikan berlimpah bagi beliau. InsyaAllah jika Allah kehendaki sembuh, kita mohonkan kesembuhan terbaik yang segera. Allahumma innaka anta syafi la shifa illa bishifaika, fashfiha shifa'an ajila shifa'an la yughadiru saqama. Demikian, semoga Allah muliakan beliau dan saudara-saudari kita yang sakit yang lain, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan terbaik. Kita akan lanjutkan bahasan kita, telah selesai di musim haji yang telah berlalu. Kita bermohon pada Allah jua semoga seluruh yang berhaji di tahun ini juga tahun-tahun kebelakang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mabrur, dan juga bagi yang belum berhaji disegerakan insyaallah di tahun-tahun berikutnya. Karena pembahasan bab haji musimnya telah selesai, seperti kami janjikan, kita kembali pada pembahasan awal, yaitu pembahasan kajian tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah insyaAllah sampai dengan surah An-Nas, sebagai praktik dari materi ulumul Quran yang telah kita kaji dari bab per bab. Setiap bab yang kita kaji, maka ilmunya kita terapkan dalam bentuk terapan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang juga merujuk pada karya-karya ulama-ulama tempo dulu yang bukan hanya merujuk pada kitab tafsir, tapi insyaAllah saya kombinasikan juga dengan cabang-cabang ilmu lainnya supaya pengetahuan kita lebih luas dan pemahaman kita lebih dalam. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan masih di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, yang kita bahas nanti selalu akan terkait dengan tiga pokok bahasan. Tiga pokok bahasan. Yang pertama, dari sisi kedalaman bahasanya. Karena ingat, Al-Quran itu firman Allah. Awas, Al-Quran bukan makhluk, bukan makhluk, ya, bukan tulisan biasa, bukan bacaan biasa, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bersumber langsung dari Allah, apalagi firman-Nya itu pasti mengandung unsur mukjizat. Apalagi Al-Quran memang mukjizat yang paling dahsyat yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW, melampaui masanya, melebihi mukjizat-mukjizat pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi kalau sifat mukjizat itu biasanya di rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, wafat nabinya, meninggal rasulnya, maka selesai mukjizatnya. Saya pernah sampaikan Musa alaihi salam, mukjizat terbesarnya adalah tongkatnya di antaranya. Tongkat dipukulkan ke batu, maka keluar 12 mata air. Seperti dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-60 itu. Tongkat dilemparkan, bisa berubah kemudian menjadi ular. Demikian seterusnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wafat Musanya, selesai tongkatnya. Nabi Isa alaihi salam punya juga mukjizat. Apa diantaranya? Dengan izin Allah. Tangannya dengan mengusap bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan izin Allah. Mengusap langsung ada sentuhan yang interaksinya bersentuhan dengan materi lainnya. Misal kulit bertemu kulit atau kulit bertemu benda lain. Sentuhannya terjadi, itu disebut dengan masaha ya, atau lamasa. Masaha itu mengusap. Kalau menyentuh saja, nyentuh walau tidak mengusap, itu lamasa. Lamasa kena. Kalau sengaja ingin kena, pakai alif, lamasa. Ingat ya? Kalau tak kena, tapi kena sentuhan di hati kita. Mau kemana kamu? Ke hatimu. Halo? Disentuh sih enggak. Tapi kalimat itu menghunjam ke dalam jiwa. Sehingga orang berkata, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka itu disebut dengan massa namanya. Ini saya ajarkan dulu ya. Nanti di bahasa Arab kita akan temukan kalimat itu. Tapi di Al-Quran diksinya sangat luar biasa tepat. Di nanti Anda akan temukan kalimat massa, ayat riba itu massa nanti. Ya, massa. Tapi ayat tentang wudu dan tayamum pakai lamasa. Pakai alif. Tapi ketika ketemu dengan mukjizat Nabi Isa, masaha. Sampai disebut dengan masih. Itu beda. Ya, kalau masaha artinya mengusap. Usap, ya kena, terkena usapan. Misal kita saat wudu itu mengusap bagian kepala, bukan rambut, ingat. Ya bukan rambut tapi kepala. Ya, kalau kepala bahasa Arabnya ra'sun. Jamaknya disebut dengan ru'us. Ya, ru'us. Saat kita berwudu kita mengusap bagian kepala. Maka turun Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Nanti setelah Anda, kata Allah, orang-orang beriman ingin menyempurnakan salat, maka mulai dengan menyempurnakan wudu dulu. Yang empat itu pokok. Jadi pokok wudu ada empat. Jangan langsung tayamum. Kalau nanti airnya cukup digunakan untuk yang empat ini, maka dahulukan yang empat ini setelah berniat. Apa yang empat itu? Pertama, basuh wajah. Membasuh bahasa Arabnya gosala. Nah, perhatikan bagaimana tepatnya bahasa Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Diambil air, kalau keran ya tadahkan seperti ini, ambil airnya tumpahkan di wajah. Ya, kalau digayung ambil seperti ini, tumpahkan di wajah. Tumpahkan dulu baru dibasuh secara sempurna. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Perhatikan dalam fikih itu detail sekali. Tangan itu yad bahasa Arabnya, yadun. Ingat yadun jamaknya aidi, dari mulai ujung jemari sampai ke sini. Ya, ke bagian dekat pundak. Ini yadun namanya. Ya, kelihatan? Ibu kelihatan di bawah? Ya. Ya. Ini yadun. Kalau yang ini namanya asabi', ya, jemari asabi'. Kalau yang ini kaffun, kaff, telapak tangan, ya. Kalau yang ini rusghun, ya, rusghun, pergelangan. Kalau yang ini sa'id namanya, siku sampai dari mulai ini pergelangan sampai menuju ke siku, sa'id namanya. Kalau yang ini mirfaq, jamaknya marafiq. Perhatikan dahsyatnya firman Allah, detail sekali. Tatkala kita akan sholat, saat bertakbir, ya, Abu Dawud nomor hadis 857, kemudian didetilkan di An-Nasa'i nomor hadis 886. Saat kita akan bertakbir itu fawada'a yadahul yumna, ditafsirkan kaffahul yumna alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Jelas kaf ini temu ini, atau rusghun ala rusghin, ini pergelangan ketemu pergelangan. Ya, di sini boleh begini, boleh begini. Ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, tapi cepat ya, tidak diukur dulu. Jadi Allahu Akbar langsung. Ya. Jadi jangan sampai Anda ukur Allahu Akbar. Ya, pas di sini. Boleh sa'id. Jadi telapak ketemu dengan di sini. Ya, tapi tidak mirfak, tidak sampai siku. Bahkan Nabi melarang orang kemudian bertakbir tangannya disimpan di siku, di sini. Seperti orang sombong dalam bersedekap. Anda kalau sedang punya proyek. Baik, jelas? Nah, ini tegas. Perhatikan ayat wudu. Begitu akan pindah kemudian dari wajah kepada tangan, masih basuh. Wa aydiyakum, basuh tangan, ambil airnya. Ingat, ini tajam sekali. Kalau kita tidak paham dengan kedalaman bahasa ini, kita tidak ngerti bagaimana wudu yang baik. Ambil airnya, tumpahkan. Dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Nanti ada hikmahnya. Awas, benar kalau Anda mau begini pun benar, tapi yang kalau mau begini pun itu bisa dibenarkan, tapi yang paling tepat dari ujung sini sampai dengan ke sini. Ya, mohon izin ya. Boleh, boleh berdiri. Allah khair. Semoga Allah muliakan Anda dan orang tua Anda. Pegang ini. Ya. Tahan segini ya. Ini dua fungsi, satu mikrofon, kedua anggap peran air wudu, ya. Hadap sini biar kelihatan. Baik. Kelihatan? Ini apa? Mikrofon. Sekaligus peran air wudhu. Lihat sini. Ambil ya, jangan terlalu berlebihan supaya tidak berlebihan mengeluarkan air. Ambil, kemudian saat basuh perhatikan, ini tangan nih, tangan sampai siku. Karena ila itu harfun, harfun yadullu ala ghayatis syai. Ya, huruf yang menunjukkan pada ujung sesuatu. Ana adhab min Jakarta ila Bekasi. Saya akan pergi dari Jakarta ila ke Bekasi. Saya mau tanya, tujuan saya kemana? Bekasi, saya dari Jakarta ke Bekasi. Jadi bukan ke Bekasi dulu, ke Jakarta, ke Bekasi lagi. Dari Jakarta ke Bekasi. Ayat Qur'annya, wa aydiyakum, tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke sini. Ambil airnya, dari sini basuh, sampai dengan ke siku. Bersihkan ke sini. Selesaikan sampai dengan ke bawah, selesai. Jelas sampai sini? Ini terlihat seperti sederhana, tapi tajam maknanya. Nanti yang menafsirkan ini Nabi nanti di hadis Muslim. Nomor hadis nanti diantaranya terkait dengan sholat ke sholat. Nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat, wal-jumu'atu ila al-jum'a, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna. Sholat satu sholat yang lainnya, Jum'at ke Jum'at, Ramadhan ke Ramadhan, bisa menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kapan sholat itu akan digugurkan dosa? Dimulai dari wudu. Makanya kata Nabi, orang wudunya benar kalau sesuai dengan basuhannya, di hadis Muslim, jatuh airnya sekaligus menggugurkan dosa-dosa yang melekat pada tangannya. Nah, dosa tangan itu, mana di antara bagian tangan yang sering melakukan maksiat? Kan jemari di sini, bukan di siku. Karena orang bikin status itu dengan jemari, bukan dengan siku. Paham ya? Ini yang sering berdosa tuh, ini, naik. Ini keran, ingat. Yang sering berdosa tuh yang ini. Makanya saat ini dibasuh, kita bertobat dari dosa tangan, dibasuhkan, mohon ampunan kepada Allah, minta ini dibersihkan, basuh. Begitu kita tobat dengan itu, dengan dosa tangan ini, maka jatuh air itu sekaligus menjatuhkan kotoran-kotoran dosa di tangan. Makanya orang selesai wudu itu doanya taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ha? Allahumma j- minat waj'alni minal Allahumma j'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Kan baru wudu, kenapa doanya taubat? Karena orang saat wudu dia bertaubat. Karena itu kalimat taharah disandingkan dengan taubat. Ya Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 222 sampai 223. 223. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahasan kita bukan di situ. Bahasan kita ketika pindah ke kepala, Allah tidak mengatakan waghsilu bi ru'usikum. Kalau waghsilu, masukkan kepalanya ke dalam kerannya. atau ambil air dari gayungnya, kemudian basuhkan ke dalam kepala. Hah? Karena kalimatnya masaha, maka ambil airnya, buang dulu, buang, ya, baru kemudian sisanya usapkan di kepala. Masaha, masaha mengusap. Ba-nya ingat, dulu kita belajar di awal ada 14 makna. Di sini berlaku 3. Satu istighraq, mengusap keseluruhan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada luka di kepala, atau akhwat misalnya, maaf, sedang wudu di tempat tertutup, yang boleh dibuka hijabnya, maka usap dari depan sampai ke belakang. Sempurnakan. Kalau ada kendala misalnya, di sini ada luka, atau akhwat, wudunya tidak bisa kemudian di tempat tertutup, terbuka ada sementara orang lalu-lalang, tidak bisa buka hijab, maka boleh baknya berfungsi tab'id sebagian. Tab'id jadi bagi dua. Ada tab'id ma'at tahdid, sebagian tapi ada batasnya, ubun-ubun di sini. Boleh kemudian, di sini anda luka, di sini anda usap. Sah wudunya. Jelas ya? Jadi jangan kemudian tidak diusap. Kenapa enggak diusap? Luka. Tidak. Usap yang ini sah. Kalau kemudian anda di sini bermasalah, ubun-ubun misalnya, atau tak bisa diusapkan akhwat di sini, maka yang namanya kepala, sepanjang bagian darinya, berlaku hukum at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tanpa batas. Yang penting namanya kepala. Ini kepala bukan? Ini kepala bukan? Coba dites. Kepala, pundak, lutut. Nah, sepanjang masih di kepala, maka boleh diusap. Paham sampai sini? Baik. Kalimatnya masaha. Kalau diusap disebut masaha. Yang mengusap atau yang kena usapan disebut masih namanya. Kenapa Nabi Isa disebut al-masih? Karena setiap mengusap, yang diusap penyakitnya sembuh. Ket kepala, usap. Enggak sembuh, karena hidayat yang usap. Tapi kalau Nabi Isa AS, usap, sembuh. Maka disebutlah beliau Al-Masih. Jelas ya? Jelas? Paham seperti ini? Nah, itu masaha namanya. Tapi kalau menyentuh, tidak berniat usap, cuma terjadi sentuhan. Ya, dalam tawaf misalnya, ya, mohon maaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kena sentuhan. Ya, ah, itu namanya lamasa. Jelas ya? Lamasa. Lam mim sin. Lamasa. Lamasa. Kalau sengaja pengen nyentuh. Subhanallah, target putaran ketiga. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Misalnya, sengaja, awas hati-hati, itu lamasa. Lamasa. Nah ini, Masya Allah. Indah. Makanya di surat Al-Ma'idah, orang kalau sudah berwudu, misal tak sengaja sentuhan. Misal ada ikhwan akhwat, tak sengaja itu, tak sengaja. Atau suami istri, tak sengaja kena, itu tidak membatalkan. Kalau enggak diniatkan, tapi kalau sengaja, lamasa, memang pengen nyentuh, batal. Makanya ayatnya mengatakan aulamastumun nisa. Teruskan di ayat itu. Aulamastumun nisa, lamasa, bukan lamasa. Jelas ya? Nah, ingat, itu bahasa Quran. Nanti ada lagi massa namanya. Massa, sentuhan yang tidak dilakukan dengan anggota tubuh, tapi terjadi kemudian reaksi ke dalam hati. Bisa dengan gambar, bisa dengan kata-kata, dan semacamnya. Itu massa namanya. Ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi. Bukan lamasa, bukan minal lamsi, tapi massi. Ya, orang-orang yang makan riba itu, hati-hati, mereka tidak memakan sesuatu kecuali nanti, maaf, maaf, maaf, dalam dirinya akan ada sentuhan-sentuhan setan. Memang setannya enggak kerasa nyentuh. Tapi nanti dalam jiwa itu digerakkan oleh setan. Makanya orang yang cenderung riba, itu cenderung nanti terdorong berbuat maksiat terusan. Karena yang masuk haram, kalau orang sudah sumbernya haram, maka tindakannya nanti terdorong mudah untuk mengerjakan yang haram. Mulutnya mudah bicara yang haram. Ya, pandangannya mudah menerima yang haram. Jadi kalau melihat yang haram itu cepat. Mendengar yang haram cepat. Bicara pada yang haram cepat. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan setan yang masuk ke dalam dirinya. Menggunakan masa, bukan lamasa. Kalau kalimat Qur'annya menggunakan lamsi, lamasa, maka setannya nampak langsung ngajak, yuk. Paham ya? Nah, ini kalimat-kalimat ini yang nanti kita akan bahas dari segi kebahasaan. Jadi nanti gambaran pembahasan kita akan membahas kemu'ajizatan Al-Quran dari sudut pandang bahasanya. Satu itu. Yang kedua, kita akan bahas dari sudut pandang tafsirnya. Baik terkait dengan tafsir pendekatan hukum ahkam. Kalau ada kandungan hukumnya, kita bahas hukumnya. Nanti saya tunjukkan referensi kitab para ulama yang telah kemudian menjabarkannya. Contoh, nanti kalau selesai bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari semua unsur huruf bahasanya. Ba-nya apa? Ismunnya apa? Allahnya apa? Ar-Rahmannya apa? Ar-Rahimnya apa? Apakah ada di situ nilai-nilai hukum fikihnya atau tidak? Karena nanti saya tunjukkan ada hukum fikihnya. Bagaimana menerapkannya? Kapan baca Bismillah dalam sholat? Apakah jahr? Apakah sir silent? Keras? Ataukah sir silent? Atau tidak dibaca? Atau kapan dibaca keras? Kapan tidak dibaca sama sekali? Di antara kitabnya nanti kita akan tunjukkan. Saya bawa malam ini. Satu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hikmahnya. Ada tidak hikmah yang melekat kemudian pada ayat-ayat? Dia memang tidak terkait dengan hukum fikih, tapi ada hikmah yang dalam yang bisa kita kaji. Contoh, kenapa Fir'aun tidak disebut namanya langsung dalam Al-Quran? Sementara Maryam disebutkan Maryam plus kemudian dengan binti Imran. Ya. Wa Maryam abnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Tapi Fir'aun tidak disebutkan kemudian nama aslinya, bahkan tidak pula disebutkan bin dan binti dan seterusnya. Ya, kenal Abu Lahab? Tidak kenal. Di mana? Tidak. Siapa nama asli Abu Lahab? Kenapa cuma disebutkan Abu Lahabnya, nama aslinya tidak? Apa hikmah di situ? Itu yang nanti kita akan gali. Kalau ada nama orang disebutkan namanya, maka apa hikmah yang didapatkan di balik itu? Tapi kalau ada orang cuma disebutkan inisialnya, maka apa kaidah yang berlaku di dalamnya? Itu yang coba kita uraikan kemudian. Nah, di temuan yang lalu, kita telah membahas secara garis besar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tersisa satu kalimat lagi, yaitu lafzul jalalah Allah. Saya tuliskan terlebih dahulu lafaz ayatnya. Kemudian apa yang telah kita bahas dan apa yang akan kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Baik. Ini saya sedikit memberikan gambaran dulu dan ini baru mukaddimah. Kita baru akan mulai insyaAllah. Supaya kita paham apa yang akan kita uraikan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan harakat supaya mudah untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik, karena pendekatan secara kebahasaan ini jarang didapati referensi dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, apalagi Anda yang kuliahnya di jurusan bahasa Arab, kemudian itu Anda praktekkan dalam Al-Quran, maka insya Allah itu referensinya melimpah. Di malam ini saya berikan contoh misal yang agak tinggi bukunya. Ini ada kitab At-Ta'rifat karya Al-Jurjani. Nanti saya bacakan kaitan dengan bahasan kita. Ya, ini contohnya nanti pembahasan makna-makna ayat Al-Quran dengan kedalaman-kedalaman bahasa yang merangkai kata-kata atau kalimatnya. Ada lagi nanti Mu'jam Ajaibul Lughah. Ya, kumpulan ya makna-makna bahasa yang mengagumkan. Anda akan temukan bagaimana kemudian para ulama menjabarkan kekaguman mereka akan bahasa-bahasa Al-Quran, bahkan setiap hurufnya itu punya makna. Ya. Yuk kita turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita bahas, ini ba, satu. Kemudian ismun, dua. Yang belum mendapati penjabaran ini bisa melihat di tayangan sebelumnya, ya teman-teman sekalian, untuk mendapatkan ketersambungan dengan bahasan kita saat ini. Ini yang belum kita bahas, tiga. Ini belum. Ini sudah, empat. Kemudian yang kelima, ini pun sudah. Saya akan bacakan dengan cepat pembahasan 1, 2, 4, sampai 5. Dan kenapa nanti kita akhirkan bahasan yang ketiga, supaya kita dapati penjabaran maknanya. Ba, telah kita sampaikan di pertemuan lalu, ba itu punya 14 makna. Di antaranya adalah istighraq, musahabah, ilsaq, ada ghayah. Ya, maaf. Istighraq artinya sesuatu yang menunjukkan makna komprehensif, sesuatu yang luas, semua, segala, seluruh. Ilsaq menunjuk pada sesuatu yang lekat, nempel. Karena itu lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Nempel, dekat, sedekat-dekatnya, sulit dipisahkan. Lekat. Ghayah menunjuk pada sebuah tujuan untuk mengerjakan sesuatu. Ghayah, tujuan. Musahabah, bukan sekedar lekat. Ada lekat tapi tidak mengikuti. Ya, mohon maaf, buku ini lekat dengan meja. Tapi kadang-kadang bukunya diambil, kemudian mejanya tinggal sendiri. Selesai ta'lim, buku diambil, maka di atas meja tidak ada buku lagi. Kalau Anda ingin katakan setiap mejanya jalan, bukunya ikut. Meja ditarik, buku ikut. Meja didorong, buku ikut. Tarik, ikut. Dorong, ikut. Tarik, dorong. Ikut, ikut, ikut, ikut. Ya? Maka ini disebut dengan musahabah. Nempel terus. Musahabah. Sahibun ashabun. Ulaika ashabul jannah. Maka mereka orang-orang yang akan terus nempel dengan surga. Gak akan pisah. Kemanapun jalan, suasana surga dapat. Dapat. Yang celaka, ulaika ashabun nar. Mereka itu akan nempel dengan neraka. Kemanapun jalan, siksa neraka tetap mengikuti. Itu yang bahaya. Ya, sahib musahabah. Sesuatu yang terus menyertai. Ikut menyertai. Perhatikan. Ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar diterjemahkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking pentingnya makna ba ini, kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ingat, setiap perbuatan baik itu, kata Nabi, jika Anda tidak tahu doanya untuk mengerjakan perbuatan itu, maka bacakan bismillahirrahmanirrahim. Tak mampu Anda bacakan itu pun, maka hilanglah kemudian faidah-faidah dan keistimewaan dari makna bismillahirrahmanirrahim itu. Baik pahalanya ataupun keberkahannya. Nah sekarang kalau Anda ingin ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka cara mengucapkannya, pahami huruf ba-nya. Cara mengucapkannya bukan sekedar di lisan bismillah, tidak. Tapi ingat, ba istighraq, seluruh perbuatan kita yang baik-baik, jangan lupa ucapkan bismillah. Seluruh. Mau makan, bismillah. Duduk, bismillah. Berpakaian, bismillah. Sepanjang semua baik, usahakan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat, bismillah. Jelas? Kemudian teruskan. Ketika Anda mengerjakan itu, rasakan bahwa Anda sedang lekat, bahkan diawasi, disertai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, Anda mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Anda sentuh minuman yang akan Anda minum itu, rasakan bukan sekedar Anda akan minum, tapi Allah mengawasi Anda dalam minum itu. Dan pengawasan itu bukan jauh, tapi lekat, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan, bayangkan kita sedang dilihat oleh Allah. Maka orang yang bismillahnya benar mengucapkan huruf ba saja, dia mustahil akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bismillah Anda benar, itu di kantor itu Anda gak bisa korupsi. Di kantor Anda gak bisa ngarang-ngarang proyek. Karena kaidahnya jelas, semua aktivitas yang baik kerjakan bismillah. Anda nulis cek, baik tuh buat nafkah Anda dibawa ke rumah. Ketika itu baik, rasakan bismillah. Begitu akan dituliskan bismillah, lihat, rasakan Allah mengawasi kita. Maka mustahil akan Anda akan menambahkan nol di antara sekian nol yang harus Anda tuliskan itu. Mustahil yang tadinya nol, Anda tambahkan angka dua. Mustahil yang tadinya nol, Anda tambahkan angka satu. Kenapa? Karena ketika Anda tuliskan, Anda merasakan Allah mengawasi Anda. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Mbak, kalau Anda sedang nonton sesuatu, maka rasakan ketika melihat itu, bismillah, buka televisi. Maka Allah akan lindungi Anda. Kenapa saat Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka rasakan Allah sedang mengawasi Anda. Maka Anda mustahil akan menonton tayangan-tayangan yang tidak disukai oleh Allah. Jelas ya? Itulah ba. Jadi kalau itu kita kerjakan dengan baik, maka semua aktivitas kita secara otomatis akan ditujukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Babul ghayah. Ini. Mulanya latihan. Bismillah, bismillah, bismillah. Ba. Bismillah, makan bismillah. Maka Anda tidak akan cari yang haram di makanan itu. Minum bismillah, yang haram-haram dijauhkan. Nonton bismillah, yang haram-haram gak akan dilihat. Mendengar bismillah, maaf, yang ghibah, yang segalanya gak akan pernah Anda dengar. Kalau sudah berlatih seperti itu, nanti semua aktivitas Anda akan otomatis. Akan otomatis. Anda tidak akan pernah senang dengan apa yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan mau mendengar, baru datang, mau lihat orang berbicara yang ghibah, Anda sudah bisa meninggalkan tempat itu. Karena tidak biasa dengan itu. Itulah ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, dari sekian banyak bismillahirrahmanirrahim Anda ucapkan, berapa banyak makna ini yang menyertai kita dalam kehidupan. Ayo hati-hati. Jangan-jangan mengenakan yang haram tapi menggunakan bismillah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita minum bareng-bareng. Hati-hati. Satu. Jelas sampai sini? Awas, ini baru parsial. Hati-hati, baru parsial. Dua. Ismun. Saya tegaskan lagi, ismun itu dari kata sumuwun atau wasmun atau simatun. Dulu belum saya bacakan referensinya, sekarang saya coba bukakan kepada antum semua. Kitab Ma'jam Ajaibul Lughah, kumpulan keistimewaan-keistimewaan dalam bahasa Arab. Karya Syekh Syauqi Hamadah. Baik, di halaman 37, bagian pertama paling kiri sebelah atas, di bab atau pembahasan yang ketujuh. Fahuwa, maka ismun itu jamaknya samaun. Samaun. Ismun dari kata sumuun, jamaknya samaun. Apa artinya? Kullu ma alaka wa adhallaka. Kullu ma alaka wa adhallaka. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Ini penting kita pelajari untuk paham kenapa kalimat ismun nanti dilekatkan dengan kata Allah. Awas, hati-hati. Segala hal yang akan meninggikanmu dan memberikan naungan kemuliaan kepadamu. Dalam bahasa Arab sekarang, ismun itu diartikan nama. Masmuka, ma ismuka, siapa namamu? Kenapa nama disebut dengan ismun? Karena dengan nama itu seseorang akan ditinggikan. Makanya kalau ngasih nama ke anak, atau memberikan nama nanti pada orang-orang yang minta nama pada Anda, berikan nama-nama yang bisa memuliakan dia. Meninggikan derajat dia. Dia jangan pernah kasih nama kepada anak yang bisa merendahkan dia. Ya, dalam konteks sejarah nanti, teman-teman akan temukan Nabi pernah mengganti nama beberapa sahabat. Yang dengan nama-nama itu dia bisa rendah. Awas, jangan sampai berikan nama pada anak misalnya yang bisa membuat dia ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati ya, mohon maaf. Anda senang dengan tokoh-tokoh lawakan. Ketika pelawak itu sudah tidak ada, untuk mengenang dia, karena Anda ingat terus, anak Anda diberi nama dengan pelawak itu. Begitu temannya tahu, dia akan jadi bahan tertawaan. Jelas ya? Atau yang kedua, memberikan nama-nama sifat misalnya, yang terlampau berlebihan. Sehingga dengan itu memberikan beban yang berlebihan kepadanya. Ya, si cantik jelita. Misal, ya, begitu terlahir misalnya, ada sesuatu yang tidak tepat. Saya pengen beri nama cantik jelita. Begitu lahir laki-laki, bisa kan? Bisa. Ya. Atau nama-nama tertentu. Saya beri nama anak saya ini, saya ingat dengan teman saya, si Keriting. Maka saya beri nama saya, Keriting ingatkanku pada temanku. Ya, misal. Maka yang seperti itu, coba Anda tinggalkan pelan-pelan. Termasuk nama-nama setan yang sembilan itu. Hati-hati. Ya, ada Dasim, ada Khinzib misalnya. Ya, dan nama-nama yang lainnya. Paham sampai sini? Ingat pesannya, begitu Anda ingin berikan nama, maka cari nama-nama yang bisa memuliakan Anda plus meninggikan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari nama yang bagus ya. Yang disukai itu ada dua sifatnya. Satu, yang menunjukkan penghambaan kepada Allah. Misal Abdullah, Abdurrahman. Itu nama sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tafa'ul, tafa'ul, mengikuti nama-nama para nabi, rasul atau orang-orang baik. Misal Muhammad, Ahmad. Karena itu di Arab sering Anda temukan nama Ahmad, Muhammad, Hamid, Hamuda, Mahmud. Ada ya? Ahmad, ya Ahmad, panggil. Anda ke Mekah, Umrah, panggil. Ya Muhammad, ngelirik semua. Ahmad, Mahmud, Hamuda, ya Mahmud, datang, ngelirik semua. Karena semua nama itu terambil dari kemuliaan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternama orang-orang soleh, nabi sebelumnya boleh. Yusuf misalnya. Ya, Ibrahim, boleh, silakan. Makanya orang barat pun mengambil itu. Ibrahim, Abraham. Mikail, Michael. Daud, David. Ya, ada. Ya, mereka ambil itu. David Beckham. Ya, Masya Allah, ada. Ya, Ibrahimovic dari kata Ibrahim. Ya, Zlatan Ibrahimovic. Ada. Ada. Michael ada. Michael Owen dulu. Striker Liverpool. Ada. Ya, ya ada. Mereka ngambil dari situ. Disah, itu tafa'ul namanya. Atau orang-orang soleh, silahkan. Anda ingin ambil misalnya nama anak Anda misalnya Umar, boleh. Abu Bakar, boleh. Uthman, Ali, boleh. Ya, nama anaknya siapa? Ali, bapaknya Asep, Ali bin Asep. Ya, sah. Jelas ya? Tidak ada masalah, enggak apa-apa. Ya. Bapak Asep, anak Ali. Ya. Cucu Osman, boleh sah saja. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ba disambungkan dengan ismun bismin, kemudian nyambung kepada Allah, maka apa makna yang terkait dengan kedahsyatan makna kalimat ismun itu? Itu yang kita bahas setelah menunaikan salat isya nanti insyaallah. Ya, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin menyapa saudara-saudari kita. Tadi saya pantau ada yang tersambung dari wilayah-wilayah di Indonesia, juga dari luar negeri. Tadi kami lihat ada dari Brunei, dari tempat-tempat lain yang terhubung di channel kita, Adi Hidayat Official. Ini channel resmi yang Anda bisa mengambil manfaat dari itu. Sementara yang akhir kita maintenance, ya kita gunakan yang Adi Hidayat Official. Semoga insya Allah manfaatnya tetap didapatkan. Ya. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah, kemuliaan dan pada siapapun. Tadi kami diberitakan bahwa dengan izin Allah, insyaAllah ba'da isya ini kan ada yang mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Alhamdulillah, hampir setiap pekan kita kedatangan tamu. Terakhir kemarin dari Belanda, datang untuk mengucapkan syahadat. Sebelumnya dari Jepang, dan sebelumnya lagi dari Austria. Jadi kalau orang Belanda yang jauh, Jepang lebih jauh ke Asia Timur sana, kemudian juga dari Austria datang untuk mengucapkan syahadat, maka mudah-mudahan yang lebih dekat kuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan hidayah. Baik, kami persilahkan sebelum kita lanjutkan kajian kita kepada Adinda Dimas itu kan. Oh, bukan. Silakan, silakan. Wajahnya wajah Korea ini. Baik. Baik. Bismillah teman-teman, bersama kita saat ini ada saudara kita. Biasanya kalau ada yang masuk Islam itu saya suka diberikan keterangannya, ada map apa-apa gitu ya. Ini istimewa malam ini, apa ada ininya, keterangannya, sudah, oh baik. Oh, baik. Mas Dimas ya, boleh pakai mic-nya. Mas Dimas Agustinus. Iya betul. Ya, lahir di bulan Agustus. Bulan Agustus. Agustus, Agustinus. Kalau Maret kira-kira apa? Ini hanya dialog ya, tidak bisa dilaporkan ya. Jadi kita menghormati taklim saya, insya Allah terbuka bagi seluruh umat Islam yang ingin belajar. Juga non-muslim, saudara-saudari kita, khususnya sebangsa setanah air yang ingin belajar Islam, silakan. Ya, kami sangat terbuka. Kalau ada yang ingin tertarik dengan pelajaran, boleh bergabung. Dan yang belum masuk Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Kalau memang ingin bertanya, kalau memang merasa kurang memahami, boleh datang, boleh bertanya, boleh berdialog. Dan dalam Islam jangan takut. Ada kaidah di Quran surah kedua ayat 256, la ikraha fiddin, tidak boleh paksa orang untuk bisa memeluk Islam. Dan ini syarat pertama yang harus tanyakan bagi setiap orang yang bahkan ingin masuk Islam, apakah ada paksaan, baik dengan cara yang halus apalagi kasar. Jadi kalau ada nanti yang ingin belajar atau yang tersambung di via media sosial, silahkan, kami sangat terbuka. Kalau ingin bertanya kami jelaskan. Kalau bisa dipahami, alhamdulillah. Ingin masuk Islam, kami terima sebagai saudara-saudari seagama, sedin. Kalaupun memutuskan belum, kita tetap saudara sebangsa setanah air insyaAllah. Minimal sama-sama pernah tinggal di dunia. Dan kita berharap sebelum wafat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semuanya. Baik, jaga hubungan kita walaupun dengan saudara-saudari kita, walau beda keyakinan. Jaga, jangan mudah dipecah belah. oleh siapapun. Ingat ya, kita ini mendapatkan kemerdekaan bukan dengan sekedar semangat, tapi ada perjuangan, darah, keringat, air mata, pengorbanan, segala hal, merah dan putihnya dan segalanya. Maka jaga jangan sampai terpecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya sempat dimintai Ustadz bagaimana tanggapannya dengan kasus yang sedang ramai. Saya bilang yang berhak memberikan tanggapan adalah beliau dan sudah memberikan tanggapan. Kalau sudah memberi tanggapan, jangan ikut-ikut menanggapi lagi. Nanti malah jadi meluas. Yang harus dilakukan adalah mendoakan segala jenis kebaikan dan mendukung segala nilai-nilai kebenaran dan kebaikan serta berusaha menjadi jembatan persatuan yang terbaik untuk menjalin kesatuan bangsa. Jelas sampai di sini? Baik. Kita kembali kepada Mas Dimas Agustinus. Ya. Mas Dimas yakin mau masuk Islam? Ya, saya yakin. Baik. Ada yang paksa? Enggak ada. Satupun enggak ada. Baik. Yakin? Yakin, saya yakin. Coba pandang dulu wajah jemaah di sini, barangkali ada kelihatan satu orang, sampaikan aja pada saya. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada orang satupun di depan? Alhamdulillah. Ayah masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Ibu? Masih ada. Masih ada. Agamanya apa? Agama saya sekarang Kristen. Kristen. Ayah ibu juga? Ayah ibu juga Kristen. Baik, baik, baik. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan mendapat hidayah. Mas Dimas, ini ada pesan dalam Al-Quran dan pesan ini selalu saya sampaikan dan hanya ada dalam Al-Quran. Kalau Mas Dimas sudah bersyahadat dan ayah ibu belum bersyahadat, walaupun beda keyakinan, tetap harus menampilkan bakti baik dalam hubungan keduniaan. Siap? Siap? Siap, siap. Yakin? Yakin, saya yakin. Ya, kalaupun dipaksa untuk ikut keyakinan semula, silahkan menolak dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang lembut. Tapi tetap hubungan keduniaan jangan dipisah. Bekerja saat ini? Ya, saya bekerja. Ada gaji? Ada. Kalau ada lebih, berikan orang tua ya. Jangan karena beda keyakinan tidak diberikan. Siap? Siap. Ya, itu nanti teman-teman ada di Quran surah ke-31 ayat ke-15. Ya. Kemudian yang terakhir, di Islam itu ada ibadah, ya, sholat, puasa, tadi lihat orang sholatnya? Ya, lama tidak? Boleh pikir-pikir dulu silahkan. Lumayan. Ya, lama. Ya, lama ya. Ya. Biasa begitu. Biasa, kalau belum menjalani, terasanya lama. Sama seperti orang mau menikah, lama tunggu ya. Ya, ya gitu. Tapi kalau sudah menikah, cepat rasanya gitu ya. Baik. Insya Allah nanti akan menikmati ya setelah menunaikan sholat. Siap sholat? Siap. Tidak boleh tinggal? Siap. Baik ya. 5 kali dalam sehari? Ya, siap. Bangun pagi jam berapa? Bangun pagi jam 5. Pagi jam 5. Baik. Nah itu jam 5 itu subuh namanya. Ya. Ya. Dalam Islam ada sholat namanya sholat subuh. Lagi kalau bangun jam 4 siap? Siap. Masya Allah ya. Luar biasa. Baik kita cepat saja. Dimas panggilannya apa? Dimas. Dimas. Dimas ikuti saya saja ya. Baik, pelan-pelan, jangan ingin mengejar, ikuti dengan baik pelan-pelan ya. Siap? Siap. Tolong bacakan dengan hati ya supaya bisa terasa lebih khidmat insyaallah. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dipertuhankan dan wajib wajib disembah disembah kecuali kecuali hanya hanya Allah Allah dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah Allah yang terakhir yang terakhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمتي إلى يوم الدين اللهم يا الله تقبل من أخينا ديمس أغسطينوس إسلامه يا أرحم الراحمين تقبل منه شهادته واهده صراط المستقيم إلى وفاته إلى أن يا الله التقى إليك يا أرحم الراحمين اللهم يلتقى إليك مسلما وألحقنا معه يا الله مسلمين مع الذين أمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ya Allah, mohon terima syahadat dari saudara kami Dimas Agustinus. Anugerahkan penerimaan terbaik kepada syahadatnya. Bimbing ia, ya Allah, dalam kehidupannya sampai ia wafat kembali kepadamu sebagai seorang Muslim yang baik. Dan sertakan kami dengannya sebagai seorang Muslim yang baik. Satukan kami dalam kemuliaan bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang kau anggap benar, ya Allah, di surga terbaikmu. Allahumma hdi ya Allah a'ilata Dimas ya Arhamar Rahimin walidayhi ya Allah wa akhwati wa ikhwani. Ya Allah, anugerahkan ya Allah hidayah kepada ibunda dan ayahanda Dimas Agustinus beserta keluarganya seperti engkau telah berikan hidayah kepadanya pada malam hari ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Dimas ya. Baik, Dimas sudah masuk Islam, kalau sudah bersyahadat tidak boleh keluar. Iya. Ya. Iya. Makanya nanti kita akan jaga ini, ada saudara-saudara di sini ya. Insyaallah kalau mau belajar boleh nanti datang ke sini ya. Silakan. Ya. Nanti kalau mau belajar salat, belajar mengaji, tanya-tanya Islam, silakan ya. Iya. Baik. Dimas mau langsung ceramah? Ya. Tidak, baik ya. Baik, selamat Dimas mau masuk Islam juga. Apa ini? Oh baik. Ini Dimas, masya Allah. Ini tidak semua yang masuk Islam harus ada ini, tidak ya? Ini adalah kelengkapan untuk ibadah, ya, bukan segala hal. Jadi setelah masuk Islam kita punya kewajiban menyembah Allah. Maka di sini ada kelengkapannya. Ini nanti Dimas boleh belajar tentang Al-Quran, tentang ini. Nah, ini di sini ada semua ya. Ini insya Allah per kata. Jadi setiap kata bisa dilihat, ya. Yeah. Baik, nanti belajar. Nah, di sini ada perlengkapan untuk sholat ya dan yang lainnya ya. Iya. Baik. Begini juga boleh ya. Cuma nanti ininya ditutup ya. Oh, iya. Rambutnya nah begini. Jadi kalau pas mau sujud dulu pakai peci supaya nanti tidak susah begini-begini. Oh ya. Iya. Nah. Baik ya. Atau mic-nya mau dibawa pulang juga? Enggak. Di sini saja. Nah, buat Dimas. Ya, sementara Dimas bisa diantar, ya, kembali. Baik, bisa juga disertakan ininya Mas ya, terangannya. Bagi yang masuk Islam di Al-Ihsan, kita bantu dengan menyertakan keterangan untuk kebutuhan-kebutuhan administratif. Jadi kalau nanti ada untuk perubahan di kartu identitas, tanda penduduk atau yang lain, kita berikan keterangan yang bisa menguatkan itu dengan keterangan bimbingan, saksi dan yang lainnya insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya apa ada yang mau masuk Islam lagi? Tidak, baik ya. Untuk malam ini kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun dari kata sumun atau wasmun, wasamatun. Wasmun berarti tanda ya, kemudian disebut juga dengan simat atau samat. Karena dengan nama itu seseorang ditandai untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi, maka yang melirik kemudian Adi. Dani, yang melirik kemudian Dani. Karena itulah ismun disebut dengan ismun karena menandai seseorang. Maka disebut dengan zat, namanya zat, zatun. Tapi ismun juga berasal dari kata sumun yang jamaknya bisa melahirkan sifat sama. Dari situ muncul kata jamak samawat yang berarti sesuatu yang tinggi dan memberikan kemuliaan atau perlindungan pada hal-hal yang baik. Ya, alladzi 'alaka wa adhallaka, yaitu sesuatu yang memberikan kemuliaan atau meninggikan derajat kehidupan Anda. Karena itu kalau diberikan nama pada seseorang, maka berikan nama-nama yang baik sehingga dengan itu ia akan ditinggikan sebagai bagian doa dalam kehidupannya, juga akan dimuliakan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam, baik di Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, ada anjuran-anjuran memberikan nama-nama yang terbaik. Ya, contoh misalnya terekam sebelum kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala, bahwa Imran dengan istrinya Hanna, ketika Hannah melahirkan anak perempuan, maka diabadikan dalam Al-Qur'an kalimat Hannahnya, ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-36, ya, di paling kiri di pertengahan, wa inni sammaituha Maryam, ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Alhamdulillah. Dan saya, ya Allah, berikan nama kepadanya Maryam, ya, padahal bisa dia mengatakan, perhatikan, ya, da ada samma yusammi tasmiyatan, ada wasama yasimu wasman. Kenapa menggunakan kata samma? Ya, dari surat taf'il, fa'ala yufa'ilu. Kata fa'ala yufa'ilu di ilmu saraf, nanti kalau Anda kembali ke kaidah-kaidah saraf, bahkan nanti ada di kitab satu lagi, saya tidak bawa kitabnya, di sini juga bisa ditemukan di Mu'jam Ajaibul Lughah. Surat taf'il itu menunjuk kepada at-tadarruj wa tafsil, sesuatu yang dikerjakan dengan pelan-pelan dan teliti. Jadi ibunya sebelum memberi nama diteliti dulu, gak langsung aja pengen kasih nama, nama tidak, ya, 3 melon 2 semangka misalnya, tidak, ya, tapi langsung dipikirkan dulu, ini anak saya mau jadi apa nih, harapannya apa, doanya apa. Oh, saya pengen anak ini jadi perempuan yang salihah, dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, pelihara oleh Allah. Maka nama yang cocok menurut kosakata pada waktu itu Maryam namanya. Makanya kalimatnya menggunakan sama, sama itu, ya Allah, aku pikirkan benar nama buat anak ini. Aku pengen anak ini dekat denganmu, bebas dari maksiat. Aku ingin jadikan dia satu-satunya anak yang dekat denganmu subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak mengandung cita-cita itu ada. Kalau Anda baca di ayat 35-nya, ada di situ cita-citanya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi kalau ada perempuan atau istri Anda mengandung, ya, atau ibu akhwat di bawah, ada misalnya berharap anaknya sedang mengandung atau ada lahir cucu, maka boleh di situ berdoa dari sejak awal dan fikirkan nama yang terbaik sesuai dengan doanya. Anak saya pengen jadi ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Saya pengen anak saya dekat dengan Nabi, Amelia Habibatul Mustafa. Saya pengen anak saya misalnya paham Al-Quran, mengerti hukum fikihnya, Muhammad Faqihul Quran, Anisa Faqihatul Quran. Ya, perempuan cantik yang lembut tapi paham Al-Quran, Anisa Faqihatul Quran. Ya, jadi silakan cari. Dia begitu terlahir, nama itu membimbing dia, dan cari guru-guru baik untuk kemudian mengawal nama itu sesuai dengan maknanya. Makanya begitu lahir ditunjuk pamannya Zakaria alaihissalam supaya terkawal makna nama itu. Jangan titipkan pada orang-orang yang bisa merusak cita-cita Anda pada nama itu. Katanya namanya faqih, tapi dititipkan pada orang yang menjauhkan dia dari Allah, ya mustahil jadi faqih. Cari sekolah-sekolah yang membuat dia dekat dengan Allah. Sekarang udah banyak. Santen-santen, sekolah-sekolah plus, plus hafal Quran, plus ada pelajaran sholat, plus ada pelajaran fiqih. Kejar! Jangan takut dengan gelar kok. Sekarang bisa ambil paket, bisa macam-macam. Takut dengan Allah. Saat satu hari kita pulang kepada Allah dan anak kita akan ditanya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu akan dihisab. Takut kita saat pulang tuh. Akan ditanya gitu. Itu yang kita pikirkan. Cari sekolah yang baik, tempat yang baik, guru yang baik. Nah, kalau dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan Allah, ingat, ismun bismillah. Setelah ba, saya ingin kerjakan semua hal, istighraq seluruhnya. Istighraq tadi. Ba, semua kegiatan saya, ghayah, saya tujukan semua lillah, karena Allah. Ba, lil ghayah, tujuan, karena Allah. Nomor 3. Semua kegiatan saya kerjakan karena Allah. Dari mulai bangun tidur, sampai dengan tidur lagi, semua yang baik-baik karena Allah. Dan saya rasakan, setiap saya mengerjakan semua itu, Allah mengawasi saya. Maka ketika Anda kerjakan semua itu ismun, Anda akan diangkat derajatnya. Avallaka, Anda akan dilindungi. Siapa yang melindungi Anda? Allah. Karena itu setelah kalimat ismun melekatlah kalimat Allah. Bismillah. Orang-orang yang mengerjakan semua aktivitasnya seluruhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya karena Allah. Makannya karena Allah. Minumnya karena Allah. Bekerjanya karena Allah. Orang yang makannya karena Allah tidak akan menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan itu akan berubah menjadi energi untuk mengerjakan ibadah. Sholatnya semangat. Baca Qur'annya semangat. Bekerjanya semangat. Orang yang mencari nafkah karena Allah, maka dia tidak akan mencari nafkahnya yang dimurkai dan tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan semua hal itu, Allah akan angkat derajatnya, akan melindungi dia dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kelihatan sedikit, karena diangkat derajatnya oleh Allah, harta itu kalau naik derajat, maka derajat disebut dengan berkah namanya. Ya, kelihatannya sedikit, cuman karena diangkat nilainya oleh Allah, maka jadilah berkah. Dapatnya 100 ribu, cuma sebulan gak habis-habis. Bayang gak? Saya juga gak kebayang gitu. Kok bisa? Tapi ya memang ketentuan Allah itu tidak harus dibayangkan. Diikhtiarkan setelah dapat, disyukuri. Ada orang cuma 100 ribu sebulan, tapi berkah. Begitu mau makan, tetangga ngantar makanan. Musim buah datang dari lain, datang, Pak, ada mangga. Masya Allah. Musim ikan, tukang ikan datang. Pak, ikan nih. Sebulan. Kepake cuma 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Masih bisa nabung. Bahkan ditabung untuk kurban setahun ke depan. Allahu Akbar. Itulah keberkahan. Dikala Allah sudah angkat sesuatu, apalagi mengangkat kemuliaan seseorang, maka sudah tidak akan ada tersisa keburukan dalam pandangan manusia dalam kehidupannya. Maka begitulah caranya. Kerjakan semua karena Allah, maka Allah akan mengangkat Anda dalam kehidupan. Kalau seseorang sudah diangkat oleh Allah, ismun ma'alaka, sifat Allah jalla wa'ala, ala tinggi, diangkat oleh Allah. Ketika Anda diangkat oleh Allah, wa'avallaka, maka Anda dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah diangkat, apa yang diberikan? Rahman dan Rahim. Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia. Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia. Sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan. Rahman. Tenang diberikan. Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah. Alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah. Alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah. Alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Disingkat menjadi samara. Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah. Yang mendekatkan Anda dengan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah, dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebelumnya, litaskunu ilaiha. Taskunu sakinah. Mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya, bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya? Karahman, semua kenikmatan dunia yang bisa didapatkan dengan izin Allah. Rahim, semua kemuliaan akhirat yang hanya diberikan bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di rahim sifatnya terbatas. Kalau rahman, semua bisa dapat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Kalau ada manusia berikhtiar, dia bisa mendapatkan bagian dari dunianya. Kaya, kaya, non-muslim pengen kaya, ikhtiar, caranya bekerja. Semakin semangat kerja, bisa kaya. Tapi apakah berkah kekayaannya? Belum tentu. Kalau ingin berkah, jadikan pencarian kekayaan itu tujuannya lillah, bismillah, karena Allah. Maka Allah akan tanamkan keberkahan pada kekayaan itu. Jadi nanti kelihatannya bukan banyak sedikitnya, berkah tidaknya. Ada orang banyak malah bingung, mau naruh di mana? Nyimpennya susah, aja tiap hari cuma ngitung-ngitung aja, dipakai enggak? Yang paling dahsyat, kekayaan miliaran, dekat triliunan, sakit, cuma ke apotek, bayangkan. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya sendiri, dia sendiri tidak menikmati. Sehingga bawaannya cuma stres-stres. Akhirnya apa pendekatannya? Main ke ladang, ngambil cabai, tanam kangkung, padahal harta banyak. Nah ini yang disebutkan, Rahman, kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka nilai semua perbuatan menjadi pahala akhirat. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diminum dengan meniatkan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan pada minuman ini. Dia tidak sekedar menghilangkan haus. Walaupun cuma sekali tegukan, tapi dia menjadi energi yang menyegarkan. Kadang-kadang tahan, 2 jam, 3 jam, ayo, lillah. Dan dahsyatnya jadi energi untuk ibadah. Makanya banyak ulama dulu itu gak banyak makan. Makan sedikit, tapi ibadahnya banyak. Orang sekarang sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ibadah sedikit. Dulu minum sedikit. Bangun banyak, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Kemana? Toilet, minum toilet, minum toilet. Ya banyak yang diminum, banyak yang dibuang. Banyak yang dimakan, banyak yang dikeluarkan, dan banyak yang dihisab di dalamnya. Rubah cara kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah pemilik semuanya. Manusia itu banyak anehnya hari ini tuh. Katanya Allah yang maha kaya, tapi enggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa enggak minta ampun? Kenapa enggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa enggak cari bekal? Katanya enggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Ini yang harus kita kaji kembali. Ini yang saya katakan, ketika kita minum karena Allah, maka Rahman, sifat Rahman-Nya memberikan kemudian keberkahan dalam apa yang kita minum. Poin yang selanjutnya, bukan sekedar dunia yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan perbuatan itu punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dituliskanlah pahalanya. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10. Jadi kalau ini minum, ya minum, dikerjakan karena Allah. Belum jelas? Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Saya minum bukan karena haus, karena ingin mencontohkan. Saya serius. Allah menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, maka perbuatan yang dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan karena Allah. Setelah dikerjakan, dikerjakan karena Allah, maka namanya berubah menjadi hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Kebaikan yang dikerjakan karena Allah. Hasanah. Ibu hasanah. Ibu yang mengerjakan segalanya karena Allah. Pak Hasan, bapak yang beraktivitas karena Allah. Sifatnya disebut ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah karena Allah, walaupun tak mampu melihatnya, rasakan engkau dilihat oleh Allah. Masjid ini namanya al-ihsan, untuk melatih Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau Anda tiap malam Jumat ke sini semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak tepat. Karena setiap Anda datang kemari, mesti ada sesuatu yang mengingatkan Anda dengan Allah. Lihat orang, ayo berlomba dalam kebaikan. Orang bisa jamaah, kenapa Anda sendirian? Orang bisa sab paling depan, kenapa Anda mesti terlambat? Kejar, kejar, kejar. Woi, saya kemarin pekan lalu udah satu juz, saya akan kejar dia juga, satu juz setengah. Jamaah yang lain menghafal satu halaman, saya satu lembar. Bismillah. Mudah-mudahan saat wafat sedang menghafal itu. Mudah-mudahan saat wafat itu sedang berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau sedang bermaksiat pengen tobat, cepat kejar tobatnya terus. Walaupun belum sempurna, kerjakan tobat lagi, kerjakan tobat lagi. Mudah-mudahan saat wafat itu saat sedang tobat. Tidak cukup dengan amin, tobat, hasanah. Kalau sudah perbuatan jadi hasanah, maka poinnya 10. Dari mana taunya Ustaz? Allah yang sampaikan Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang nilainya hasanah, punya nilai akhirat. Falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 poin dari hasanah itu. Poinnya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 10, tidak. Saya sering katakan, itu bisa 500 tahun jaraknya 1 ke 2, 3 ke 4, dan seterusnya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat. Tampakkan pahala-pahalanya. Tampakkan, dalam sakaratul maut tampak semua. Indah. Makanya banyak orang sakaratnya tenang. Tiba-tiba saking tenangnya, dicabutnya tenang. Panggilannya pun tenang. Quran surah 89, ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang, kalian ditampakkan semua keindahan. Pahala banyak gitu. Ditampakkan surga segalanya. Masya Allah, indah, tenang. Karena sedang tenang itu gak kerasa, hilang pergi aja. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang baca Quran, ya, ada yang sedang sholat. Masya Allah. Ada yang sedang lihat ustaz di majelis ilmu. Ya, bisa terjadi. Ada ustaz yang sedang mengajar, ada. Dan seterusnya, Masya Allah, enak gitu. Ulang, ulang, ulang, ulang, ulang. Poinnya, ayo cepat kejar. Makanya kata Nabi, kalau perbuatan enggak disebutkan nama Allah di situ, abtar terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua perbuatan baik yang tak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terus nilai pahalanya. Yang paling dahsyat, kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu kalau diucapkan dengan benar, itu belum minta pun Allah bisa mengabulkan apa yang kita butuhkan dalam hidup, walaupun permintaan itu belum diucapkan. Ada orang yang belum minta, langsung dipenuhi. Langsung dipenuhi begitu. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Satu kali kemudian berdiskusi. Tentang apa? Ini guru dengan murid. tentang rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Malik, ada jenis rizki yang tidak perlu diikhtiarkan dengan ikhtiar manusia. Dekati pemilik rizkinya, maka akan diturunkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya guru, harus ikhtiar dulu baru diturunkan. Dalilnya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki yang telah ditetapkan akan diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Quran surah kedua ayat ke-168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi jami'a. Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei manusia, ayo semuanya cari makan, cari makan, cari makan. Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, supaya dapat bagian dari makanan dengan halal dan tayyib. Kerja dulu, baru dapat. Tidak sepakat, wajar. Tapi saling menghormati di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i pamit dulu. Begitu keluar kemudian, mendapati satu kebun anggur sedang panen. Begitu lewat, ada tawaran. Oi, anggurnya banyak, banyak, banyak. Siapa yang mau bantu panen, boleh ambil dari situ. Maka datanglah Al-Imam Asy-Syafi'i ikut bantu di situ. Begitu selesai, diberikan bagian anggur yang segar, besar, enak. Di tengah suasana panas yang sedang menyerik. Maka ketika menerima anggur itu senang, Masya Allah. Bukan karena terima anggurnya, karena ingat diskusi beliau dengan gurunya. Kata beliau, kerja dulu baru dapat anggur. Kalau tadi saya lewat saja, gak bantuin metik anggur, gak akan dapat si anggur ini. Maka terbersit di kepalanya, beliau mendapatkan kebenaran dari pendapatnya. Maka pulang ke gurunya, dicuci anggurnya, disiapkan, dihidangkan dengan Masya Allah, cara menghidangkan yang sangat luar biasa beradab. Begitu kemudian bertemu gurunya, guru, Masya Allah, tadi aku lewat di perjalanan, ada orang yang sedang memanen anggur, aku ikut ke situ. Saat aku bantu, kemudian dikeraskan kalimat ini pada bagian terakhir, ditekankan. Saat aku bantu, tiba-tiba aku diberikan bagian dari bantuan itu. Dapatlah anggur ini. Coba, beliau tidak mengatakan, guru pendapat saya benar nih. Tadi buktinya saya dapat anggur dulu, kerja dulu, baru dapat anggur. Kalau saya gak mampir, gak dapat anggur ini. Perhatikan adab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, guru, begitu saya bantu, diberikanlah saya bagian anggur ini. Kalimatnya ditekankan. Al-Imam Malik tersenyum. Kemudian tertawa. Fatabas sama dahika. Tersenyum, tertawa. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya sebelum kesini, waktu akan mengajar, siang-siang terik panas, saya membayangkan bagaimana nikmatnya kalau makan anggur yang besar, enak dan indah. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Saya keluar mau ngajar, panas terik begini, membayangkan nikmatnya kalau ada anggur yang besar, yang enak. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Kedua pendapat mereka benar. Satu ikhtiar, satu yang kedua mendekati Allah. Karena ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Dan keduanya tertawa bersama, makan anggur bersama. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda untuk minum teh bersama. Gak harus saling melaporkan. Paham ya? Jelas. Diskusi, datang belajar. Itu biasa saja gitu. Ya, itulah. Nah, yang mau saya kembalikan ke sini, perhatikan maknanya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan sebelum dia meminta. Ini pertanyaannya. Apakah semua orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim akan langsung mendapatkan sifat rahman Allah di dunia? Dan langsung bernilai pahala? Karena tidak semua ternyata yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saat minum, minumannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat makan, makanannya menjadi berkah. Tidak semua yang Bismillahirrahmanirrahim saat bekerja, hartanya menjadi berkah. Kalau berkah, asasnya manfaat. Dari semua harta yang Anda kumpulkan di rumah, berapa yang bermanfaat? Baju, pakaian, kendaraan. Ayo lihat koleksi kendaraan Anda. Berapa kali dipakai ke masjid? Hah? Berapa kali digunakan ke majelis ta'lim? Hah? Pakai dunia saja. Kalau cuma dipakai dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Coba lihat banyak orang punya kendaraan. Pakai hanya untuk weekend saja. Pakai hanya untuk tamasya saja. Pakai untuk hanya kepernikahan. Banyak yang seperti itu. Anda jangan dulu bangga. Pertanyaannya, semua itu dihisab. Pernah gak dipakai ibadah? Itu buka lemari pakaian Anda tuh. Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Ayo. Jangan-jangan ada helai pakaian belum pernah dipakai ibadah. Itu pena Anda tuh yang dipakai menulis. Pernah enggak dipakai menulis pada kebaikan? Nulis hadis satu aja. Nulis ayat Quran untuk dihafalkan. Nulis catatan untuk mengingatkan Anda dengan Allah. Tuliskan. Karena kalau dihisab nanti bisa lebih mudah. Minimal pulpen itu akan berkata, saya pernah digunakan oleh si fulan pemilik saya ya Allah untuk mendekatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Nah sekarang, untuk menunjukkan itu semua, maka ada satu kaidah. Kalau kaidah ini benar, dan inilah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, akan muncul kemudian kalimat-kalimat lain sebagai tafsir dari kalimat ini, dan satu dengan yang lainnya akan saling menjelaskan. Indahnya nanti, keterangan di Al-Fatihah, dirinci di Al-Baqarah. Terusannya ada di Ali Imran. Sampai dengan ke An-Nas, indah luar biasa. Dari setiap kalimat ada yang akan saling menjelaskan. Dan kunci dari semua ini terletak pada kalimat Allah. Dan ini bahasan terakhir kita. Allah. Kayaknya saya akhirkan. Saya bacakan dulu kaidahnya. Kitabnya At-Ta'rifat karya Imam Al-Juljani. Ya. Nanti saya bawakan lagi beberapa kitab yang lain. Ini kadang-kadang kitab itu saya hafalkan. Cuma kadang-kadang ada sebagian kawan-kawan yang mungkin belum mendapati referensinya. Jadi menilai bahwa ini enggak ada nih, pendapat ini enggak ada. Dari mana gitu kan? Nah, maka beberapa taklim mungkin saya akan bawa kitab-kitab itu supaya bisa untuk sharing di situ. Kalau ada yang kurang tepat silahkan diluruskan. Enggak ada masalah. Saya sih enak saja. Kalau benar salah, kan itu keliru ya. Kalau misalnya salah sebut nama, ya saya salah sebut nama kemarin, harusnya ini, yang benar ini bukan ini, ya selesai. Dan tidak harus mempertahankan kesalahan. Ya? Dan juga jangan cari-cari kesalahan, capek nanti ya. Capek. Guru itu kalau mengajar pasti ada aja salahnya, pasti salah. Tapi yang paling salah adalah murid yang mencari-cari kesalahan guru. Jelas ya? Bikin status dulu, catat dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul a'zham. Al-ismul a'zham. Nama yang paling agung. Tinggi. A'zham itu isim tafdil. Dari kata a'zuma. A'zuma a'zham. A'zuma besar. Sigat mubalaghahnya azim. Sangat besar. A'zham paling besar. Paling agung. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat al-ismul a'zham. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-ismul a'zham ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan. Nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama al-ismul a'zham itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. Allah. Allah. Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama al-ismul a'zham. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut a'zham. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat, al-ismul jami' li jawami' sifatil mahmudah li jami'il asma. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan. Baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri baris yang keempat belatas. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Walillahil asma'ul husna. Walillah hanya milik Allah. Walillah hanya milik Allah. Al asma'ul husna. Semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baiknya. Di Anda ketika menyebut nama Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allahumma, Ya Allah. Itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh, Quran surah ke-17 misalnya. Ayat ke-110. Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Halaman 293. Posisi paling kanan di baris yang ke-6. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Qulid Allah, Kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, kulit Allah, panggil Allah, sebut, minta. Kulit Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rizki, sebut namanya Ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Ya Al-Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Ya Al-Jabbar, Ya Al-Malik. Dan punya banyak masalah, sebut Ya Sabar, Sabar, Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya, dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31, saya hafal ini, paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Ini kitabnya. Bismillah. Ismullahil A'zam. Ya, ada yang bisa bahasa Arab mau bacakan? Ah, baik, saya bacakan langsung ya. Ismullahil A'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhihi al-asma' falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi afa, dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fi ma yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya, semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Lelaki itu berdoa, kedengaran oleh Nabi. Apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia membaca pertama, ushidu bi annaka antallah, ya Allah, perhatikan nih, saya bersaksi engkau Allah. Ke Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku ya Allah untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Qala faqala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allah maghfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah karena Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku. Jadi Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih, walladzi nafsi biyadi itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting, saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya enggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun, saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyaan saya, semakin percaya enggak dengan saya? Semakin, ya? Ini Nabi yang bersumpah. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'ala Allah bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung. Alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ab. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Al-Munziri qala Syekhuna Abu Al-Hasan Al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la 'alam annahu ruwiya fi hadha hadith ajwad minhu. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya. Sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah. Coba pertanyaannya, ini kan kalimat dirangkaikan di situ, bismillah, Allahnya sudah muncul. Bahkan yang paling dahsyat, Rahman Rahimnya datang. Harusnya kalau sudah bismillah, sifat Rahman Rahim itu datang. Bismillah, minum, Rahmannya turun, berkah minumannya, dituliskan pahala akhirat dengan Rahimnya. Harusnya begitu. Bismillah, sembuh. Ada keberkahan dalam kesembuhan. Sembuh penyakitnya, dituliskan pahalanya. Istighfar di situ saat sakit ada pahala, segala ada pahala, sembuh. Ada keberkahan dalam sembuhnya. Kalau orang sakit kemudian sembuh, dan sembuhnya ada berkahnya, maka saat sembuh itu, semua hasil dari sakitnya akan mengantarkan dia pada ibadah. Dosa diampuni, begitu sembuh, ibadah dia meningkat. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda istighfar, Anda berdoa, terus sembuh. Nah saat sembuh itu justru semakin jauh dari Allah. Itu artinya ada yang gak berkah dalam doa itu. Ada yang gak berkah dalam obat itu. Ada yang gak berkah dari orang-orang yang datang menjenguk Anda itu. Ada yang gak berkah. Kalau berkah itu makin rajin. Kenapa Anda sakit yang datang orang pengajian? Yang datang orang masjid? Jadi begitu Anda selesai sakitnya, datang jadi sembuh, kadang-kadang jadi asbab hidayah. Rajinlah ke masjid nih. Rajin bangun malam. Itu berkah di situ. Itulah bismillah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan itu semua? Belum tentu. Ada dua syarat. Saya ulangi, ada dua syarat untuk menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, yang dengan kalimat itu, dengan dua syarat ini, kata Allahnya akan memberikan dampak seperti yang tadi disebut. Dua syarat. Dua syarat ini melekat pada makna kalimat Allah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, benar cara mengucapkannya, maka insya Allah, ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan dua hal ini hadir dalam jiwa kita, maka fungsi dari apa yang tadi kita dapatkan, doa dijawab, keberkahan datang, itu akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini apakah dibahas pekan depan atau sekarang? Baik. Yang ingin pekan depan, ayo jangan acungkan tangan. Baik, bahas sekarang ya, sebentar ya. 8 menit lah insyaallah. Pertama, kata Allah itu, kata Allah, Allah itu menunjuk makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Bukan sekedar menunjuk pada sifat ketuhanan, tapi dengan keyakinan hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Awas, awas, awas. Saya ingin tegaskan nih, ini dalam konteks keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya. Kalau Anda muslim, silakan Anda belajar. Non muslim boleh ikut belajar juga, silakan. Kalau belum paham, tanyakan, ya. Pertama, nama Allah adalah nama yang menghadirkan makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Nanti lebih detailnya pembahasan di bab tauhid nanti, ya. Tapi saya berikan cepat, uluhiyah, sifat ketuhanan disertai keyakinan bahwa hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam bahasa Arab, satu-satunya, enggak ada yang lain selain itu disebut ahad namanya. Ingat, ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid, satu, ada yang kedua. Wahid, itsnin, talata, arba'. Kalau disebutkan wahid, ada yang kedua. Ya. Misal, dah Muhammad Saiful Wahid. Muhammad Saiful Wahid. Saif, anak saya yang insya Allah jadi anak yang baik terpuji, anak yang pertama. Ya. Begitu muncul yang kedua, bisa kita katakan Muhammad misalnya Yusuf Thani. Yusuf, anak saya yang kedua, yang mudah-mudahan jadi baik juga. Jadi kalau disebutkan Wahid, itu ada yang kedua. Paham ya? Makanya setiap ada kata Wahid, ingin ditujukan kepada Allah, mesti didahului dengan kalimat ilah. Supaya menunjuk pada Allah yang itu saja, bukan yang lain. Makanya ketika menunjuk kata ilah, ya wahid, maka mesti ada ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, maka kalimat wahid diikat dengan kalimat ilah. Tapi dia gak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin kita katakan satu aja yang ini, gak ada yang lain. Pokoknya gak ada dua, gak ada tiga, gak ada yang lain. Gak ada setengah, pokoknya cuma ini. Maka kalimatnya ahad. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan sifat ketuhanannya, disebut namanya Allah satu, gak ada yang lain. Quran surah ke-112 turun. Kul huwallahu ahad. Quran surah ke-112. Kul, katakan Muhammad, kalau mereka bertanya siapa Tuhanmu? Apa namanya? Karena ketika Nabi mengerjakan sesuatu, orang-orang Arab dulu bertanya, Muhammad siapa Tuhanmu? Setiap ditanya, Rob. Kul a'udhu bi rabbil falak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Rabbana. Kalau kamu punya Rob, kami pun punya Rob. Karena Rob itu sifat rububiyah. Ya, mereka berkata, kami punya Lata, Manat, Uzza. Turun surah ini mengatakan, turunkan namanya langsung. Nama yang tidak pernah melekat pada makhluk. Karena ingat, sifat Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Sifat Khalik mesti beda dengan makhluk. Perhatikan, ini dasar berpikir yang sangat mudah. Baik ya, lihat sini. Kalau kita menyebut Tuhan, Khalik, Sang Pencipta, maka mesti beda, tidak sama dengan makhluk, dengan hamba. Harus beda. Jelas? Jadi gini, kalau makhluk ada yang kuat, berarti Tuhan mesti lebih kuat. Ya? Kalau makhluk dengan Tuhan sama-sama kuat, yang apa yang dipertuhankan? Yang paling dahsyat, paling kacau, paling sulit dipahami, kalau Tuhan lebih lemah daripada makhluk. Jelasnya? Maka semua sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Karena itu ketika Allah turunkan nama, maka namanya pun beda dengan nama makhluk. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, pertama, dari segi namanya, namaku Allah, sifatnya ahad. Jadi dari sifat namanya saja, bukan cuma Tuhannya. Sifat namanya saja, nama Tuhan mesti beda dengan nama makhluk. Kata Allah, sifat namaku ahad. Satu-satunya. Mari kita lihat. Bismillah. Akbar. Ini materi sangat penting. Saking pentingnya saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya terangin sendiri. Masya Allah. Jamaah cuma melihat, menyaksikan, nulis, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah, kelihatan? Belum, Bu. Ya. Tulis dulu. Nah, ini Bu ya. Ah, Masya Allah. Sini. Ah, lihat. Baca. Allah. Perhatikan baik-baik. Sifat ini, saking nama ini lekat dengan sifat ketuhanan. Ya. Makanya enggak ada yang pernah makhluk menyebut dirinya Allah. Ya. Pernah ada orang di muka bumi ngasih nama anaknya Allah? Enggak ada. Kalau bahasa lain silakan. Anaknya disebut Tuhan. Ada di KTP Indonesia, pernah ada ditemukan Tuhan. Ada namanya. Wah, cuma di Indonesia tuh. Masya Allah. Tapi gak pernah ada Allah, gak ada. Karena fitrah manusia gak bisa menghadirkan itu. Gak bisa. Berat. Karena ada fitrah dalam diri kita. Gak bisa. Ini nama khusus bagi nama ketuhanan. Kata Allah, dari sifat namanya aja nih. Karena lekat dengan nama Tuhan, sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya yang gak ada duanya. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya, akan menunjuk pada makna itu juga. Saking ahadnya, kalau kita hilangkan setiap hurufnya, nunjuknya ke situ juga. Yuk kita lihat. Hapus satu nih. Alifnya hapus, hamzah wasalnya. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, hanya milik Allah. Ke Allah lagi. Hapus satu lagi. Lamnya satu hapus, maka tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, punya Allah juga. Lihat maknanya, kembali ke satu lagi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hapus lagi lamnya, hapus tuh, hapus. Tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Singkatan dari huwa. Hu disingkat huwa. Kalau Anda wakaf membaca kalimat bahkan dalam bahasa Arab, apalagi Al-Qur'an, berhenti pada kalimat huwa, maka huwanya enggak bunyi, bacanya hu. Huwanya enggak bunyi. Contoh apa Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. A-nya enggak bunyi. Kalau bunyi, salah bacaan Anda. Walaupun tipis bunyinya. Allahu la ilaha illa hu. Salah. Enggak bisa. Pasti mati hu. Ketika disebut hu, maka kembali ke Allah. Hu. Ditanya, apa itu hu itu? Ke huwa, ke sini. Siapa huwa itu? Ya balik lagi ke al-ikhlas. Kul huwa, kul. Katakan huwa, yang dimaksud huwa itu Allahu Ahad. Ustaz, boleh gak dihapus semuanya? Boleh, hapus. Siapa takut, pus. Kalau ngapus saja, terangin, tulis, hapus. Oh. Hapus. Kelihatan? Kelihatan tidak? Sesuatu yang tak nampak, yang tak terlihat dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Ghaib, ghaib. Ghaib. Anda beriman pada Allah? Beriman. Nampak tidak sekarang? Tidak. Tapi terasa semuanya, kekuasaannya dahsyatnya disebut ghaib. Makanya ketika turun Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Balik lagi. Aduh. Jadi kalau dengan semua ini belum beriman juga, anda seperti apa lagi saya mesti terangkan? Sekarang kalau enggak percaya, cari nama-nama lain termasuk nama yang dipertuhankan, hapus setiap hurufnya. Apakah menunjuk pada makna yang sama atau tidak? Saya akan tuliskan nama-nama yang familiar yang dipertuhankan. Khawatir besok saya dilaporkan. Ya. Saya aja nih, Adi. Udah. Sudah, diam. Lihat sini, Adi. Pakai bahasa Arab, boleh? Adi. Oh, tidak boleh lebih tinggi dari Allah, Adi. Sini. Lihat sini. Hapus A-nya. Baca. Gak nunjuk ke saya. Di, Adi nengok. Dedi nengok. Edi nengok. Odi nengok. Di, banyak akhiran di. Andi nengok. Lihat, semua nengok. Di, huh? Semua. Andi, Edi, Dodi. Ya, dan seterusnya. Semua. Bahkan di ini pendek ketika dibaca bahasa Arab jadi beda. Nih, di, jadi panjang. Ya? Coba, sekarang hapuskan D-nya. Jadi apa? Di. Ya kan? Siapa itu? Abdulir. Paham ya? Coba lihat. Antum tes deh nama apa aja jadikan kayak tadi. Demi Allah saya katakan. Gak akan bisa. Karena Allah sendiri yang nyampaikan. Ini nama khusus buat saya kata Allah. Beda dengan makhluk. Karena saya khalik mesti beda dengan makhluk. Allah menyebut dirinya khalik. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat, saya adalah Khalik, maka Khalik mesti beda dengan makhluk, namanya pun lain. Setiap dihilangkan semua satu hurufnya, maka akan menunjuk kepadanya. Makhluk tidak dihilangkan satu hurufnya, maka akan nampak cacat dalam maknanya. Paham? Kayaknya anda transfer tuh, hilang satu huruf, gak bisa nyambung, gak nyampe uangnya. Silahkan, besok transfer ke saya, coba aja. Ayo silahkan kalau gak percaya. Transfer. Ya, begitu mau ditransfer, hurufnya satu hilang, ya. Adi hilang misalnya A-nya, di, ya. Atau misalnya Adi Hidayat hilang kemudian D-nya, ya, di Hidayatnya Adi Hidayat. Balik Anda ditelepon. Mohon maaf, Pak, ini iya kenapa? Enggak perlu minta maaf, enggak ada yang salah ini. Tidak, ini ada yang keliru D-nya, Pak. Ini kok Adi Hidayat enggak bisa nyambung. Oh mohon maaf itu kurang D. Oh baik terima kasih. Dah ya Asep S-nya hilang jadi Aep. Beda kan? Ya maaf Pak ini kok S-nya nggak ada. Oh iya pantesan saya panas. Paham ya? Nah, itu satu tuh. Nah, sudah. Kemudian yang paling dahsyat Allah jelaskan lagi. Itu baru nama kata Allah. Kalau mau pakai logika lebih dalam, saya Tuhan kata Allah. Kalian mesti yakin. Kalau pada nama aja belum yakin, Allah kasih lagi logika yang lain. Saya tunjukkan lagi kata Allah. Tuhan itu kata Allah mesti satu. Sebab kalau Tuhan banyak akan jadi masalah. Turunlah Quran surah ke-21 ayat 22. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Halaman 323. Ya, baris yang ke-12 paling kanan sebelah bawah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun. Kalaulah di langit dan di bumi itu terdapat banyak Tuhan. Illallahu selain Allah yang satu. Kata Allah Tuhan itu harus satu. Kalau banyak nanti mengelola langit dan bumi. Ngatur langit dan bumi. Lafasadata. Pasti hancur. Rusak tuh langit dan bumi. Karena Tuhannya banyak. Kenapa? Sederhana. Jangankan Tuhan, makhluk aja kalau banyak, maka pikirannya akan banyak. Seleranya bukan satu, keinginannya beragam. Antum aja kan mau kesini, baru datang kesini kan udah diskusi tuh. Lantai satu, enggak, lantai dua. Padahal bareng-bareng datangnya. Ya kan? Janganlah, oh, lantai dua banyak nyamuk. Lalu tiga aja, kan nyamuknya capek naik ke atas. Macem-macem lah pokoknya. Saya pengen di bawah aja, biar cepat pulang. Enggak bisa, pengen di atas. Ustadz, kamu mau lihat Ustadz apa mau ngaji? Oh, jadi berdebat tuh. Emang kamu siapa? Kamu juga siapa? Enggak jadi. Macem-macem lah pokoknya. Anda kebayang tuh. Suami istri kan begitu juga. Masalah istri mau kondangan aja, bisa berdebat. Padahal istri baru satu. Ya kan? Istri mau kondangan, kan biasa nanya. Kan datang bawa baju. Ya kan? Satu baju hijau, kedua baju biru. Datang, papa. Ya kan? Ya ma. Ntar dulu ya. Yang bagus yang mana pak? Hijau atau biru? Kata papa, ya udah mah, hijau aja. Ih, kayaknya biru deh. Tuh gitu tuh. Dia nanya, tapi udah punya pilihan. Tuh. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Oh. Nah gitu. Tapi itu biasa. Ada belum tahu. Bisa ini adul sahabat kita, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, ya, bisa ke surga bersama-sama, insya Allah, ya, baik. Dan adul insya Allah bisa mendapat jodoh yang terbaik, ya, insya Allah, minimal sebelum kiamat kurang 2 hari, insya Allah, ya minimal, dah. Nah, sekarang balik sini, Anda bayangkan urusan manusia saja dalam satu hal bisa beda, bisa diskusi, bisa debat. Debat bisa rame, rame bisa berselisih. Betapa banyak perselisihan muncul karena perbedaan pikiran dan ide. Betapa banyak pertentangan muncul karena beda argumentasi. Yang dahsyatnya terjadi adalah kerusakan muncul. Sekarang pertikaian, perselisihan, pertarungan, pembunuhan, segala rupa. Ini kan karena beda pandangan asalnya. Karena beda argumentasi diantaranya. Sekarang kebayang kalau Tuhan yang beda pandangan terus Tuhannya ribut. Kitanya bagaimana? Perkara mau nurunkan hujan, Tuhannya 3 misalnya, atau 4 atau 5. Terus ribut Tuhannya. Yang satu bilang saya mau turunin hujan di Pekayon. Kata yang satu jangan dulu dah. Iya. Satu bilang ya udah saya jalan tengah aja deh. Mendung aja. Gak bisa. Ada hamba yang sangat jengkel saya kepadanya. Kasih kilat dia. Gak bisa, yang rame Tuhan tuh kan. Kamu Tuhan siapa sebetulnya? Kamu juga apa? Oh rame. Kalau Tuhannya ribut, gimana kita makhluknya? Kebayang tuh. Dor. Wah terang lagi. Cilger. Mendung lagi. Dor. Panas ini. Ustaz, ini kenapa? Tuhan lagi ribut. Gak bisa. Ini tafsir. Gak bisa dilaporkan. Gak bisa. Yes, gak boleh tepuk tangan. Gak boleh. Ingat kita itu menjalin persatuan, ya, kebaikan. Kita berargumentasi, jadi diskusi dan seterusnya. Tapi jangan sampai terpecah belah. Paham? Nah, itu cara memahaminya. Nah, jadi ini, itu logika dari Allah. Terakhir yang paling dahsyat, Tuhan itu mesti lebih kuat kata Allah. Makanya diturunkan kisah Nabi Ibrahim, kan? Diturunkan kisah-kisah yang lain, diturunkan ayat misalnya tentang bagaimana ini Tuhan aja gak bisa nempuk lalat dalam dirinya. Bagaimana bisa dipertuhankan? Karena itu prinsipnya adalah secara logika Tuhan mesti beda dengan makhluk. Paham sampai sini? Nah kalau sudah paham ya praktekkan Joni. Gitu. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekkan. Jadi begitu mengucap bismillah, hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka gak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus. Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh. Dakwahi iya. Maksa jangan. Maksa dosa. Tulis maksa dosa. Selesai. Ya paham di sini? Karena itu tidak harus mencela. Jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan, dan sebagainya. Cukup sudah, terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Tegas sampai sini, tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah enggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah, zero tolerance. Zero tolerance dalam hari ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar. Tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Satu. Syarat pertama. Kalau Anda berdoa, keyakinan itu orang pantas. Ya Anda aja kepada Allahnya begitu. Anda ke saya gak yakin, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda? Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan. Ya bagaimana bisa diterima? Dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Yeah. Dan kami melihat ada peluang bisa mendapati cinta putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu enggak akan diterima tuh. Sekarang Anda menyembah Allah, Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan ada keyakinan selain Allah, yang bagaimana kemudian Allah bisa menjawab doa Anda? Jelas ya? Nah, kita yakin di bagian pertama, tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Nama Allah adalah nama juga yang terkait dengan sifat ubudiyah. Hakul ma'bud. Atau al-ma'budul haqq. Hakul ma'bud. Yang berhak untuk disembah. Al-ma'budul haqq. Yang disembah ini, hanya ini saja yang benar. Tidak ada yang lain. Ya. Hakul ma'bud wal-ma'budul haqq. Hakul ma'bud. Wal-ma'budul haq. Apa maksudnya haqqul ma'bud wal-ma'budul haq? Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita pertuhankan, maka konsekuensi Tuhan itu mesti disembah untuk membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya kan? Terus ada bukti. Buktinya apa? Anda punya pimpinan di kantor, Anda pegawai. Apa buktinya Anda pegawai? Ya kerja. Ya kan? Apa buktinya pimpinan di atas? Kasih gaji, kontrol, lihat, sakit, bantu. Ya, kasih kemudian kesempatan untuk berobat. Itu pimpinan, tugas di atas. Bukti Anda pimpinan. Bukti Anda karyawan di bawah. Layani, kerja dengan baik. Ya kan? Sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal dari gajinya. Jelas, kita mempertuhankan Allah. Apa buktinya Allah kita pertuhankan? Buktinya harus ada dari sisi penyembahan. Makanya Allah turunkan perintah untuk menyembah. Sembah saya. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan sifat Tuhan, Allah, maka diikuti dengan kalimat sembah saya. Di mana ditemukan? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah Toha ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, sungguh saya Allah. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Awas hati-hati, harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniun alal fathi. Hati-hati, harfu tauqidin huruf yang berfungsi untuk menguatkan, menegaskan, tarfa'ul isma, merafa'kan isim, mengangkat dengan kemuliaan, wa tansibul khabara, dan menancapkan, menguatkan khabar, berita. Jadi kalau Anda mengikuti sifat inna ini, maka sifatnya kuat, tinggi. Dan kalimatnya kemudian ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kalimat di Al-Quran dibuka dengan inna, maka hukumnya tegas, tidak main-main. Innani, saya tegaskan ya, saya ini Allah. Innani anallah. Hey, saya tegaskan pada kalian semua. Musa, saya tegaskan kepadamu. Ayat ini turun sampaikan pada Musa. Mengisahkan tentang Musa. Disampaikan ceritanya pada Nabi Muhammad SAW. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW 2000 tahun. Disampaikan, seakan Allah ingin menegaskan, Muhammad, saya ini bukan hanya Tuhan untuk kamu. Bahkan ke Musa pun saya sampaikan. Ke Ibrahim pun saya tegaskan. Ke Adam pun saya sampaikan. Ya, alaihissalam. Ke Allah sampaikan, innani anallah, saya tegaskan, saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana uluhiyah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain saya. Ah, ya, la nafi. nafi li nafil ukhra awil akhir, untuk menafikan yang lain. Tak ada Tuhan selain saya. Kalau disebut Tuhan cuma saya, kata Allah. Fa'budni. Apakah berhenti pada kalimat itu? Tidak. Diteruskan fa'budni. Kalau kalian sudah yakin saya Tuhan, maka buktikan kalian itu hamba. Bagaimana caranya? Kata Allah, sembah saya. Sembah saya. Cari kalimat ini di kitab-kitab lain. Anda akan sulit menemukannya. Sulit. Karena akan sulit menemukan manusia yang mengatakan sembah saya. Fitrah manusia gak mungkin mengatakan saya Allah. Mustahil. Coba cari di kitab-kitab lain. Anda temukan gak kalimat itu? Di Quran itu tegas. Nama Tuhan langsung disebutkan. Allah. Kalimat penegasannya langsung muncul. Sembah saya. Saya Allah, sembah saya. I'm God, worship me. Temukan. Saya Tuhan, sembah saya. Anallahu fa'budni. Saya Allah, sembah saya. Temukan. Cuma di Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan baik-baik. Saya Allah, sifat uluhiyah. Fa'budni, sifat ubudiyah. Sembah saya. Maka ketika disebut kalimat Allah, konsekuensinya bukan hanya menuhankan Allah, tapi juga kita siap menyembah Allah. Jelas ya? Siap menyembah Allah. Penyembahan itu yang disebut sebagai ibadah. Nanti tafsirnya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka. Makanya ketika Anda na'budu, mau ibadah kepada Allah, maka konsekuensinya bagi Allah nasta'in. Begitu Anda minta, Allah berikan. Itu maksudnya. Itu lihat rahasianya. Anda sembah Allah, jadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Begitu Anda na'budu, nanti tafsirnya iyyaka na'budu, ya Allah, saya bersaksi Engkau Tuhan. Maka saya akan buktikan, ya Allah, Engkau Tuhan, saya sembah Engkau. Kami menyembahmu ya Allah, kepadamu. Maka Allah teruskan, wa iyyaka nasta'in. Hei, kau punya masalah apa? Begitu Anda minta, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami minta ya Allah. Kami mohon, kami punya masalah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami punya persoalan. Langsung dikabulkan. Hadis kuncinya muncul. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar melakukan apa yang ia komitmenkan, masalah. Apapun yang ia minta sekarang kabulkan. Nah, na'budu itu, menyembah itu bukan sekedar ibadah ritual, karena ritual itu sifatnya latihan. Salat latihan. Makanya dalam salat dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sebelum itu ada panggilan wasta'inu bisabri was. Sebelum salat, nih cara menerjemahkannya. Sebelum salat, ayo coba rinci punya masalah apa? Wasta'inu, minta kepada Allah dalam salat. Punya masalah apa? Pekerjaan, rezeki, ada yang usil, ada yang macam-macam, minta. Makanya saat salat Anda minta, rabbighfirli warhamni wajbur warfa warzuk, minta rizki, minta tinggikan, minta lindungi, minta disayangi, minta, tuh minta. Cuman persoalannya ketika minta, sifat uluhiyah itu muncul enggak? Merasakan enggak Allah yang satu? Menghadap enggak ke Allah? Baknya ini fungsi enggak? Merasakan enggak dilihat Allah dalam sholat? Kalau merasakan akan fokus, akan khusyuk, takut. Kalau merasakan akan latihan, bacaannya benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Latihan yang bagus karena Anda dilihat oleh Allah. Anda bicara depan saya, latihan dulu. Masa Anda bicara depan Khalik, gak ada latihan? Anda bicara depan pimpinan, dipersiapkan malam ngadep ke cermin. Bapak pimpinan yang mulia, ngadep ke cermin. Sekarang ada yang menciptakan pimpinan Anda. Sedang Anda hadapi, kenapa Anda gak latihan dulu? Belajar tajwid yang bagus, mau sampai kapan dikasih puluhan tahun masih begitu? Anak 4 tahun sampai hatam Quran, sampai ada yang hafal bacaannya sempurna. Anda diberi 40 tahun, masa mau meninggal dalam keadaan masih susah baca Quran? Gak apa-apa, yang penting berlatih. Gak ada kata terlambat, Anda mau 70 tahun, 80 tahun, bismillah latihan. Mudah-mudahan saat sedang berlatih itu wafat, kalau tiba ajal. Jelas ya? Nah, terakhir, saya tutup di sini. Ibadah itu bukan sekedar kita latihan dalam ritual. Semua pekerjaan kita ibadah. Makanya semua pekerjaan kita melekat doa. Yo, bangun tidur, ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Kerja, ibadah. Makanya semua aktivitas kita melekat doa. Doa itu yang menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Kalau tak hafal doanya, maka apa yang dibaca? Nah, ini dia. Kayaknya niatkan semua sebagai ibadah. Itu kunci pertamanya. Yo, kalau mau minum, niatkan ibadah. Bismillah. Maka ketika Anda mau minum, cari minumnya yang betul. Ayo, cari minum yang betul. Yang baik-baik, masak dengan baik. Masaknya istri pakai bismillah. Ya, hidangkan dengan bismillah. Makan dengan bismillah. Itu berkah. Demi Allah, Anda coba aja. Coba aja. Selesai ta'lim, bangun bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Jalan, naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Biasakan aja, biasakan. Ya, terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jalan, astagfirullah, azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullah. Itu coba pakai dalam kehidupan Anda. Kalau Anda pakai, demi Allah saya katakan, akan terjadi sesuatu yang enggak pernah kita rasakan sebelumnya. Nikmat. Ya, itu latihan bismillah aja. Satu dulu latihan. Yuk sampai sepekan ya, sampai pekan depan kita bertemu. Latihan dengan baik bismillah. Bukan cuma dibaca. Bukan cuma dibaca. Nonton TV, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau ada gambar-gambar yang tidak pantas, Anda akan tinggalkan. Mustahil, bismillahirrahmanirrahim. Woi. Dua melon. Bisa jariah nantinya, itu bahaya. Hati-hati, aurat jangan diumbar-umbar. Ya, dan jangan kemudian bawa-bawa makhluk Allah yang lain. Anda yang pamer aurat, sayuran dibawa-bawa. Ya, buah-buahan dibawa-bawa. Hewan disalahkan. Ya kan? Awas hati-hati, tobat, istighfar. Ya, istighfar, karena kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu materi yang bisa disampaikan malam hari ini, tinggal kita. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, jaga persatuan, jaga kesatuan, saling menyayangi khususnya pada saudara-saudari sebangsa kita, tanah air. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari kita di Papua, khususnya kami mencintai saudara-saudariku di sana, ya. Dan kita saudara sebangsa, setanah air, mari kita bangun bangsa kita ini. Ya, kita bersama-sama untuk memakmurkannya dari Sabang sampai Merauke. Dan mari kita jalin sifat saling mengasihi, menyayangi, saling membantu yang telah dipupuk oleh orang tua kita dahulu. Yang pertama, yang kedua, saya minta sebagai Muslim dimanapun berada, ayo praktekkan nilai keislaman kita. Termasuk dalam berinteraksi dengan non-muslim. Ya, kita punya dalam Al-Quran tuntunan segala nilai kebaikan. Kita yang baik, ya, melihat yang baik, melakukan yang baik, maka bukan dalam aktivitas keseharian kita insyaAllah. Yang ketiga teman-teman sekalian, insyaAllah dalam waktu yang dekat ini, kita sedang menyiapkan sesuatu hal-hal yang besar, yang mungkin saya umumkan insyaAllah dekat yang akan datang. Ya, yang dengan itu mudah-mudahan ada ikhtiar-ikhtiar kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya kira itu, dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin menyimak kesimbangan dakwah dalam konteks kita sedang perbaikan, sedang maintenance, banyak hal yang kita ingin perbaiki di sini, termasuk holding kita. Ini sering keliru orang menilai, bedakan antara akhyar dengan kuantum akhyar. Akhyar itu media, ya, media salah satu divisi dari kuantum akhyar institute. Holdingnya kuantum akhyar institute, itu yayasan yang kami dirikan tahun 2013 saat saya baru kembali 2 tahun dari Libya. Saya mengingat orang-orang yang paling baik yang pernah berjasa dalam hidup saya. Ibu saya, paman saya saat saya wafat. Kemudian ada kakak ibu yang saat ayah saya wafat. Banyak memberikan perhatian, kasih sayang. Ujung semua namanya akhyar. Ibu saya Rafia akhyar. Paman saya Rafani akhyar. Kakak ibu saya Rafi'udin akhyar. Akhyar. Ya, beliau yang mendirikan Ormas Dewan Dakwah Islam Indonesia di wilayah Banten. Karena sudah meninggal saya sebut. Ya, ada beberapa yang lain yang saya enggak perlu sebut. Karena kami tidak pernah menyebutkan keluarga. Saya dirikan Quantum Akhyar Institute sebagai bagian bakti saya kepada ibu dan kepada keluarga. Dan saya enggak pernah mengambil manfaat dunia dari situ sepeser pun. Ya, untuk memudahkan dakwah, salah satunya ada media Akhyar TV namanya. Itu untuk bagian-bagian yang terkait dengan media-media. Dan saya pun enggak pernah mengambil manfaat dunia dari situ sedikit pun. Walaupun ada karyawan yang digaji atau alat-alat lainnya. Itu biasa saja. Nah, kita ingin berikan yang terbaik supaya semua ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nah, sekarang kita sedang maintenance secara hukum dunia di Indonesia, harus ikut hukum juga, maka berikan legal yang baik. Itu didirikan, ada aktenya, ada legalnya. Nah, sekarang saya minta audit, supaya dengan audit itu hukum di Indonesia pun kita ikuti. Baik semuanya, rapi, jelas, baik. Nah, nanti di akhir semua ada ILC, ya, untuk yang tahfid, taisir dan sebagainya, itu semua dirapikan. Dan teman-teman yang wakaf pun semuanya kita jadikan wakaf untuk umat Islam. Nanti kayak alat-alat itu nanti kita berikan laporan. Alat-alat Akhyar TV sekarang ada di mana, berapa jumlahnya, gitu kan? Kelolanya seperti apa dan seterusnya. Jadi semuanya tahu seperti apa digunakan. Ya, kayaknya yang pegang itu alat-alat, hati-hati. Karena itu alat-alat umat, ya, hati-hati. Gunakan dengan baik dan itu dipertanggungjawabkan. Nanti kita tunjukkan tuh ada di mana, siapa yang pegang, siapa dan seterusnya. Sama juga dengan yang lainnya, ya, ILC, kendaraan, semua itu wakaf semua tuh untuk umat Islam. Pokoknya kalau saya dapat sesuatu, berikan menjadi wakaf. Kalau kita meninggal, selesai. Ya, selesai urusan kita dengan manusia, tinggal urusan kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti itu. Nah, ini sementara maintenance, tolong fokusnya ke official, ya. Official YouTube ada, kemudian di Facebook ada, ya, Instagram ada. Adi Hidayat official. Kalau akhir kami sudah enggak bisa maintenance tuh, akunnya hilang dari kami itu. Ya, jadi kami enggak bertanggung jawab kalau ada akun akhir tiba-tiba tertukar atau ada yang ganti atau yang lain, itu bukan dari kita. Ya, jadi teman-teman bisa silakan kalau ada yang lain, stasiun TV lain silakan disupport, enggak ada masalah. Kita bersinergi dalam kebaikan. Tapi kalau tiba-tiba berubah itu di luar tanggung jawab kami. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan akhir atau siapapun, itu bukan dari kita. Ya, karena kita sedang maintenance untuk yang lebih baik. Nanti insya Allah tayang lebih bagus lagi. Ya, walaupun mungkin ke depan kita akan maintenance dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, sesuai kadar ikhtiar kita. Kalau ada yang mau kontribusi, silakan bareng-bareng. Yang ngisi konten misalnya, Ustaz saya bisa ngaji. Oh, itu rekam ngaji di situ, silakan. Ustaz, ada Ustaz lain, bagus. Nanti kita akan sinergi dengan Ustaz-Ustaz lain. Ya, nanti kita akan hadirkan yang lain, anak-anak yang sekolah yang penghafal Quran, nanti saya tunjukkan bagaimana keluarga yang hebat tuh, keluarga kelihatan biasa, tapi bisa melahirkan anak-anak penghafal Quran, ya, sampai hafal nomornya, sampai hafal halamannya, ya, hafal macam-macam, bahkan dia hafal tuh topik dan sebagainya. Yang enggak dia hafal tetangganya, kan Adul enggak hafal tuh dia tuh. Kan hafal. Jadi itu ya. Nah, sudah kita mudah-mudahan sekarang perbaiki pahala-pahala yang maksiat-maksiat kita tinggalkan. Jelas ya? Siap insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana shalah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.